malam aku terganggu dalam tidurku. Jantungku lembut berdebar, hatiku tergetar tidak menentu. Hanya engkau selalu hadir dalam mimpiku, menggugah hayal jadi kenyataan. Dulu setitik harapan lalu tak berkesan dalam hatiku. Pertemuan yang sekedar seakan memudar semenjak itu. Kini membara di dada, hatiku terlanda cinta. Diriku bagaikan tanpa pegangan. Gelap langit, langit kamarku.